مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله Tak terasa pada malam hari ini telah kita memasuki tanggal yang ke berapa? 7 ya. Ketujuh atau keenam? Hah? 7. Pada bulan Dzulhijjah. Ya mungkin sebagian di antara kita pada awal-awal di tanggal tersebut tidak mengetahui di sana terdapat keutamaan yang sangat besar yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran agar setiap muslim memanfaatkan hari-hari tersebut untuk rajin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma minal ayyami al-amalu fiha khairun al-amalu fiha ahabbu ila Allah 'azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Tidak ada di sana satu amalan pun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bila seorang mengerjakannya di hari-hari tersebut dibandingkan hari-hari ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, walal jihad?" Ya Rasulullah, tidak pula seorang yang berjihad? Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan walal jihad illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' minhu syai'. Tidak pula jihad kecuali seseorang yang berjihad dengan menggunakan jiwanya dan hartanya, dan tidak ada sesuatu pun yang kembali kepadanya. Dalam arti kata, kecuali seorang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, ia korbankan jiwa raganya hingga terbunuh. Ia korbankan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla tersebut sehingga mendapatkan sebagai seorang yang syahid. Ini tentu memiliki keutamaan yang berbeda di sisi Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis tersebut menjelaskan kepada kita keutamaan pada awal-awal hari di bulan Dzulhijjah. Sehingga hadis ini sekaligus sebagai evaluasi bersama untuk kita seluruhnya, agar tatkala kita melakukan aktivitas amalan apapun di hari-hari ini, untuk kemudian mengupayakan apa yang kita amalkan dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sifatnya mencari ma'isyah? Mencari ma'isyah adalah sebagai satu ibadah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan dalam hadisnya, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi azza wa jalla illa ujirta biha." Tidaklah engkau berinfak dan mencari nafkah untuk keluargamu dalam rangka mengharapkan wajah Allah azza wa jalla, melainkan hasilnya yang kau nafkahi keluargamu akan ternilai sedekah di sisi Allah azza wa jalla rabbul alamin. Demikian pula aktivitas apapun, tatkala kita tersibukan di dapur, juga demikian dibarengkan niatan kita memasak dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Terkhusus aktivitas kita di dalam bab at-ta'lim wa ta'allum, ini juga demikian berupaya untuk senantiasa memposisikan niat kita seluruhnya dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Demikian pula dalam hadis ini memotivasi seorang muslim untuk kemudian giat di dalam beribadah di hari-hari tersebut. Hidupkan siang harinya dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan dengan melakukan aktivitas ketaatan apapun yang kita mampu untuk mengamalkannya. Karena amalan yang diamalkan pada hari-hari tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan a'zam wa ahabbu ila Allah, lebih besar kedudukannya dan nilainya di sisi Allah Azza wa Jal dan lebih dicintai oleh Allah Tabarak wa Ta'ala dibandingkan hari-hari yang lainnya. Hingga mereka para ulama berselisih mana yang afdal antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan ataukah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada yang menyebutkan bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah jauh lebih afdal. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis ini secara zahir tidak ada di sana satu hari pun yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla tatkala seorang melakukan amalan di hari tersebut dibandingkan hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga sebagian antara mereka para ulama membawakan nas hadis ini secara zahirnya. Namun ada pula di antara mereka yang menyebutkan bahwasanya masing-masing memiliki keutamaan. Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan keutamaannya ada pada malam harinya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam diriwayatkan menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Adapun 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah keutamaannya pada siang harinya. Karena itulah Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan pada hari-hari tersebut terdapat satu hari yaitu pada tanggal ke-9 yang dikenal dengan hari Arafah yang padanya terdapat keutamaan bila mana seorang berpuasa pada hari tersebut maka akan bisa menyebabkan dengan puasanya Allah Azza wa Jalla memaafkan dosa-dosanya pada tahun yang sebelumnya ditambah dengan tahun yang setelahnya. Ini puasa Arafah. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan keutamanya sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Adapun pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan terdapat di sana satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Wa ala kullin, berdasarkan adanya perselisihan dari para ulama tersebut tentulah tidak kemudian menyebabkan seorang muslim meremehkan untuk mengamalkan amalan-amalan pada hari-hari yang kita berada di atasnya. Bila sekarang kita masuki tanggal yang ke-7 di bulan Dzulhijjah, maka kesempatan kita beramal hanya tersisa 3 hari. Ya kan, tanggal 7, 8, 9 sampai dengan 10. Ya kan, 4 hari, tanggal 10-nya. Maka manfaatkan hari-hari tersebut untuk kita memperbanyak berzikir, memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran dan amalan yang kita bisa untuk mengamalkannya. Ikhlaskan niat tatkala kita belajar, tatkala kita menimba al-ilm, karena menuntut ilmu adalah seafdal-afdal amalan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la yu'adiluhu syai'un in sahhat niyatuhu. Sesungguhnya pahala yang diraih oleh seseorang tatkala dia menuntut ilmu ini tidak ada di sana satu amalan pun yang bisa mengunggulinya. Ini jika pelakunya benar-benar memposisikan niatannya sebagaimana mestinya, yaitu dia meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, demikian pula mengangkat kejahilan dari manusia yang berada di sekitarnya dengan mengamalkan ilmu tersebut, demikian pula nantinya setelahnya dia mendakwahkan kepada yang lainnya. Bila amalan yang kita sekarang ini berada di atasnya adalah seafdal-afdal amalan dan semulia-mulia amalan di sisi Allah Azza wa Jal, maka perlu untuk terus mengevaluasi belajarnya kita, demikian pula aktivitas kita di dalam belajar mengajar untuk benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi apa yang dengannya Allah Azza wa Jalla turunkan kecintaan, demikian pula keridhaannya. Tayyib, kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Adabul Usyrah wa Dzikru As-Suhbati wal Ukhuwah, karya dari Al-Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullahu taala. Adapun tentang babnya, ana lupa-lupa ingat, seingat ana kita akan masuki bab Suhbatul Ulama. Kalau semisal ada di antara antum yang masih ingat atau mungkin ana salah dan keliru, mohon diingatkan. Ya betul, apa salah? Apa enggak ingat? Nah. Berkata Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah, suhbatul ulama. Seperti apa adab interaksi yang kita berikan kepada mereka para ulama. Sekian banyak hadis, demikian pula ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan mereka para ulama. Kedudukan mereka demikian tinggi dan mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah Allah Azza wa Jalla mempersaksikan persaksian mereka para ulama digandengkan dengan persaksian Allah Azza wa Jalla, demikian pula persaksian para malaikat-malaikatnya yang mulia. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah gadaikan persaksian mereka para ulul ilm, para ulama, bersama dengan persaksian Allah Azza wa Jalla dan persaksian para malaikat-malaikatnya, menunjukkan kadar dan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh mereka para ulama. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim dibandingkan seorang yang abid, yang hanya mengkhususkan dirinya untuk beribadah saja dalam keadaan dia jahil. Keutamanya seperti halnya bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Kita akan melihat bila mana malam tersebut tidak ada bulan, maka kita akan melihat kegelapan yang demikian gelap. Walaupun di sana ada bintang, namun cahayanya tidak mencukupi untuk menyinari sekian dari luas yang ada di dataran dunia. Sinar yang dirasakan oleh yang kita rasakan dari bulan purnama jauh lebih bermanfaat dibandingkan sinar-sinar yang ada di bintang-bintang tersebut. Ini menunjukkan kedudukan mereka para ulama di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan tentulah keutamaan-keutamaan yang kita pernah dengarkan baik dalam Al-Quran ataukah dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam seputar kedudukan dan nilai mereka para ulama di sisi Allah Azza wa Jal, tentulah menghasung, memotivasi masing-masing kita agar berupaya minimalnya menyerupai mereka para ulama. Minimalnya menyerupai mereka para ulama, berupaya untuk menjadi seorang yang berilmu, berupaya untuk kemudian mengamalkan ilmu tersebut, berupaya untuk kemudian mengharapkan agar supaya dirinya dikategorikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai mereka seorang yang memiliki al-ilm, memiliki ilmu an-nafi'. Bahkan Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk meminta tambahan al-ilm. Kata Allah Azza wa Jalla, waqur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah untuk diriku itu ilmu. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Azza wa Jalla secara langsung memerintah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk meminta tambahan al-ilm. Menunjukkan di sana tidak ada sesuatu pun yang lebih afdal, lebih mulia untuk didapatkan oleh seorang hamba dibandingkan dengan al-ilm. Karena kalau semisal di sana ada sesuatu yang lebih afdal, yang lebih mulia, maka Allah Azza wa Jalla akan perintahkan Nabi-Nya untuk meminta tambahan sesuatu tersebut. disebutkannya al-ilm secara sendirian menunjukkan bahwasanya ilmu adalah seafdal-afdal amalan di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Disebutkan oleh Imam Abdul Barakat Al-Ghizzi rahimahullah, wa ma'al ulama bimulazamati hurumatihim, bersama mereka para ulama yang hendaklah kita lakukan sebagai seorang muslim adalah terus menerus memberikan kehormatan kepada mereka, memuliakan mereka sebagaimana Allah Azza wa Jalla memuliakan mereka para ulama. Maka kita sebagai seorang muslim yang benar-benar menampakkan rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita memberikan kepada seorang sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kedudukan kepada orang tersebut. Kita tidak membenci mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Wa qabuli aqwalihim, demikian pula menerima ucapan-ucapan mereka, bimbingan-bimbingan mereka, nasihat-nasihat mereka, kita amalkan, kita dengarkan, karena padanya akan dengannya seorang akan mendapatkan kemuliaan dan manfaat yang demikian besar. Bahkan disebutkan di dalam kitab Wasaya al-Aba lil Abna, karya siapa kitab ini? Ha? Wasaya al-Aba lil Abna itu karya siapa? Ha? Tidak ada yang tahu antum kitab Wasaya al-Aba lil Abna? Karya siapa? Nanti dilihat karyanya siapa. Termasuk dari perkataan yang kita masih mengingatnya tatkala menyebutkan bab khusus seputar anjuran agar seorang muslim menghormati mereka para ulama, disebutkan dalam kitab tersebut, ya bunayya illam tahtarim ustadzaka fawqa ihtiramika li abika lam tastafid min ulumihi syai'a. Wahai anakku, kalau lah semisal engkau tidak menghormati gurumu melebihi engkau menghormati ayahmu, orang tuamu, maka engkau tidak akan mengambil manfaat dari ilmunya sedikit pun. Ini menunjukkan bahwasanya menghormati mereka para ulama adalah termasuk perkara yang sangat-sangat ditekankan. Yang dengan kita memuliakan mereka para ulama, berkhidmat kepada mereka para ulama adalah sebagai sebab yang dengannya kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu mereka. Sebaliknya, kalau misalnya seorang kepada ustadznya dia membencinya, kepada ustadznya dia memiliki sifat hasad, kepada ustadznya dia tidak memiliki sifat ihtiram, maka yang ada adalah kerugian yang demikian besar. Tatkala salah diingatkan dia mangkir, tatkala dinasihati dia tidak mau untuk kemudian mendengarkan nasihatnya, bahkan mencibir ustadznya. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dari perkataan pengarang kitab Wasaya al-Aba lil Abna, ini tidak hanya diberikan kepada mereka para ulama, bahkan diberikan kepada setiap mereka para murabbiin, para pembimbing, pengasuh, pengajar yang kita berguru dengan mereka. Naam. Saya ingin nasihat kepada para aulad, jangan kemudian mangkir kepada aminnya. Nasihat kepada mereka para tulab, para talibat, jangan kemudian dia meremehkan para ustazah-ustazahnya. Jangan meremehkan. Muliakanlah para guru-guru tersebut yang dengannya kita akan mendapatkan faedah dari manfaat nasihat, demikian pula bimbingan yang mereka sampaikan. Faya subhanallah, prinsip yang disebutkan oleh mereka para ulama dan dinukil oleh Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah dalam bab yang tadi kita sebutkan, pada masa-masa kita saat ini banyak-banyak pihak yang berupaya untuk kemudian menggilasnya. Bermunculan sekian banyak syubhat, kerancuan, yang tujuannya adalah merendahkan posisi mereka para ulama. Ada yang menyebutkan bahwasanya mereka para ulama sama halnya sebagaimana kita manusia biasa, kadang salah, kadang keliru. Kita tidak dibolehkan untuk kemudian mengkultuskan mereka para ulama sebagaimana orang-orang al-Yahud mengkultuskan ulama-ulama mereka, orang-orang Nasara mengkultuskan ahli ibadah mereka, demikian pula orang-orang sufi mengkultuskan para syekh-syekh tarekatnya. Ini kalimat yang mujmal, namanya dimaukan dengannya memiliki makna yang batil, bisa dibawakan kepada makna yang batil. Tujuannya jelas, tiada lain dan tiada bukan adalah bertujuan untuk tidak menerima bimbingan-bimbingan mereka para ulama. Manusia sama seperti kita, kita punya prinsip, mereka juga punya prinsip. Terkadang prinsip kita benar, terkadang prinsip mereka salah. Tidak mesti diambil arahan, demikian pula bimbingannya. Ini tujuannya. Tujuannya adalah untuk menanamkan kepada mereka yang mendengarkannya agar tidak menerima secara sempurna dan penuh apa yang dibimbingkan oleh mereka para al-ulama. Ini tentu makna yang batil. Yang benarnya adalah kita mengenal kedudukan mereka. Para ulama, Allah Azza wa Jalla samakan kedudukannya sebagaimana mereka para umara. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Katakanlah, taatilah oleh kalian Allah Azza wa Jalla, taatilah oleh kalian Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di dalam ayat ini mencakup mereka para ulama dan mencakup mereka para umara. Ketaatan kita kepada para penguasa adalah ketaatan yang bersifat muqayyad, harus sejalan dengan ketaatan Allah Azza wa Jalla, ketaatan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Pendalilan demikian pula penjelasan tentang bab ini demikian banyak kita dengarkan. Demikian banyak kita dengarkan. Nah, maka seperti itu pula lah ketaatan kita kepada mereka para ulama. Kita menerima bimbingan mereka, kita menerima nasihat mereka, kita menerima arahan mereka. Sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka para al-juhala, orang-orang yang jahil, untuk bertanya kepada mereka para ulama. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir, yaitu mereka para ulama, bila kalian adalah orang-orang yang tidak mengetahuinya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam sempat marah. Ternukilkan Rasul alaihi salatu wasallam marah kepada sekelompok orang yang mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga menyebabkan seorang yang bertanya pada waktu tersebut, tatkala mereka menjawab tanpa bimbingan al-ilm, menyebabkan dia akhirnya kehilangan nyawanya. Kisah yang ma'ruf, tatkala seorang dalam keadaan terluka, kemudian junub di malam harinya, ia bertanya kepada teman-temannya, apakah punya rukhsah untuk kemudian bertanya mum? Temannya mengatakan tidak. Akhirnya dia mandi dan dia pun meninggal. Kemudian berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul marah dan mengatakan, "Qataluhu, qatalahumullah. Ala sa'alu hina jahilu, fa inna shifa'al 'ayyi as-su'alu." Mereka pada hakikatnya telah membunuhnya. Semoga Allah Azza wa Jalla membunuh mereka. Tidakkah mereka bertanya tatkala mereka jahil? Karena sesungguhnya obat dari seorang yang jahil adalah dengan bertanya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam dunianya juga menyebutkan, "Al-jahlu qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani, ilmun min kitabin wa min sunnatin wa tabibu dhaka 'alimur rabbani." Sesungguhnya kejahilan adalah sebagai satu penyakit yang akan bisa membinasakan pemiliknya, dan obat dari kejahilan adalah ada dua hal. Yang pertama, ilmu dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan tabib untuk kemudian kita bisa mengamalkannya, bisa mengambil faedah dari ilmu-ilmu tersebut adalah seorang yang alim, yang rabbani, sehingga butuhnya kita kepada mereka para al-ulama. Demikian pula disebutkan oleh Imam Abu Barakat Al-Ghazali rahimahullah, warruju'u ilaihim fil muhimmat, dan pentingnya bagi kita untuk kembali kepada mereka para ulama dalam perkara-perkara yang besar, yang penting terkait fitnah. Mintalah jawaban dari fitnah tersebut kepada mereka para ulama, terkhusus mereka para ulama al-akabir, ulama-ulama besar. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, al-barakatu ma'a akabirikum, berkah itu bersama dengan orang-orang yang besar di antara kalian, yaitu mereka para ulama al-akabir, para ulama-ulama besar. Sehingga prinsip mengembalikan semua urusan kepada mereka para ulama bukan hanya prinsip yang diambil oleh mereka para salafun salih, bahkan mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam tatkala terjadi permasalahan di tengah-tengah mereka, baik yang bersifat pribadi ataukah bersifat manfaatnya terkena kepada masyarakat yang lainnya, mereka berkonsultasi dan bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepeninggalan Rasul, mereka para sahabat Rasul saling bertanya antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Bahkan mereka para tabi'in bertanya kepada mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diikuti oleh zaman-zaman yang setelahnya hingga zaman yang kita sekarang berada di atasnya. Kapan kita mengembalikan semua urusan kita kepada mereka para ulama, maka padanya terdapat keselamatan, padanya terdapat taufik, bimbingan dari sisi Allah Azza wa Jal, yang dengannya kita diberikan hidayah untuk berada di atas kebenaran dari sisi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa ma'rifatil makan alladhi ja'alahu Allah lahum min khilafati nabiyyihi wa warathatihi. Dan kita wajib untuk mengetahui kedudukan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka para ulama sebagai pengganti nabinya dan sebagai ahli warisnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang ma'ruf, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Kemudian Rasul menyebutkan, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Sesungguhnya seorang yang alim, semua makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang ada di langit dunia dan di alam dunia ini, mereka memintakan ampun untuk seorang yang alim tersebut hingga binatang-binatang yang ada di air, mereka memintakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mereka para al-ulama, para ahli ilm. Kemudian pada akhir hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah sebagai pewaris para nabi Allah Azza wa Jalla. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi-nabi tersebut tidaklah memberikan warisan untuk umatnya berupa dirham, tidak pula dinar. Tapi yang mereka berikan kepada umatnya adalah warisan al-ilm. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambilnya maka sungguh dia telah mengambil satu bagian yang besar. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam salah satu ayat yang mulia, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Rasulullah perintahkan untuk mengatakan kepada umatnya, sesungguhnya ini adalah jalanku yang pada jalan tersebut beliau berdakwah kepada agama Allah Azza wa Jalla di atas basirah, di atas al-ilm, wahyu dari sisi Allah Azza wa Jalla, bimbingan Allah Azza wa Jalla. Dan beliau bersama dengan semua orang-orang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, mereka berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla pada jalan tersebut sebagaimana Rasul mendahului mereka di dalam mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga mereka para ulama adalah sebagai pengganti nabinya, pengganti Nabi Allah Azza wa Jalla, demikian pula sebagai ahli warisnya. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah sebagai pewaris dari para nabi, Nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tadi disebutkan pentingnya untuk kita merujuk, mengembalikan semua problematika kepada mereka para ulama, terkhusus para ulama al-akabir, tatkala muncul perkara-perkara yang besar berupa fitnah-fitnah dan perselisihan-perselisihan yang ada. Kemudian pada bab yang setelahnya beliau rahimahullah menyebutkan suhbatul walidain, adab yang seharusnya diberikan oleh seorang muslim tatkala ia berinteraksi dengan kedua orang tuanya. Yaitu berinteraksi kepada ibunya, demikian pula berinteraksi kepada ayahnya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya hak seorang ibu jauh lebih besar dibandingkan hak seorang ayah. Di kebanyakan kasus kita melihat yang namanya anak-anak kecil lebih takut kepada ayahnya daripada ibunya, ya kan? Sehingga menyebabkan sebagian banyak dari kalangan para anak-anak kaum muslimin memiliki sifat pemberani kepada ibunya. Nah, adapun kepada ayahnya dia takut. Padahal selayaknya tidak demikian. Masing-masing punya hak, namun hak seorang ibu jauh lebih besar dan lebih banyak di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itulah tatkala Allah azza wa jalla memerintahkan seorang muslim, seorang mukmin untuk beribadah kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Pada sebagian ayat yang lainnya Allah azza wa jalla menceritakan tentang apa yang telah dikorbankan oleh ibunya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya di atas kelemahan, di atas kelemahan yang lainnya. Ini menunjukkan hak seorang ibu jauh lebih besar dibandingkan hak yang dimiliki oleh ayahnya. An-Nabi alaihi salatu wassalam tatkala ditanya oleh salah seorang sahabatnya, man ahaqqun nas bi husni suhabati, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya berikan amalanku yang baik, yang bagus kepada mereka, dari sisi tutur katanya, dari sisi sikapnya, dari sisi tindak tanduknya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ummuk, ibumu. Ia bertanya lagi, tsumma man, kemudian siapa ya Rasul? Rasul menjawab dengan jawaban yang sama, ummuk. Ia bertanya lagi, waman, kemudian siapa ya Rasul? Rasul kembali menjawab dengan jawaban yang sama, ummuk. Baru yang keempat belum menyebutkan, abuka, ayahmu. Ketika salah seorang, seingat saya, berjumpa dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan riwayat ini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Beliau berjumpa dengan Ibnu Umar tatkala itu beliau sedang berumrah atau berhaji. Kemudian dilihatnya orang tersebut dalam keadaan menggendong ibunya yang sudah tua renta. Menggendong ibu yang sudah tua renta. Ya, gendong dari rumahnya. Kemudian di atas punggungnya ia bertawaf dan melakukan semua manasik dari manasik umrah atau haji tersebut. Ketika ia menjalankan tawaf, maka dia berpapasan dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian orang ini pun bertanya kepada Ibnu Umar, apakah yang dia lakukan tersebut ini sudah ternilai di sisi Allah Azza wa Jalla, telah dinyatakan sebagai seorang yang sudah membalas kebaikan dari ibunya. Maka Ibnu Umar menyatakan la walau bizafratin wahidah, tidak, walaupun satu nafas yang keluar dari ibumu tatkala ia merintih ketika mengeluarkan dirimu dari rahimnya. Naam. Bila mana apa yang dilakukan oleh sang anak tersebut, dia menggendong ibunya dan dia berupaya untuk kemudian menunaikan hajat ibunya dengan menggendongnya, Ibnu Umar menyebutkan tidaklah ternilai walaupun membalas satu nafas yang keluar dari ibunya tatkala melahirkannya. Nafas yang keluar dari seorang ibu tatkala melahirkan putranya, ini tentu nafas yang dikeluarkan dalam keadaan menderita kesakitan, menderita kesakitan, ya kan, sakit tatkala mengeluarkan janinnya. Dalam keadaan kita ketahui tatkala seorang ibu melahirkan putranya atau ke anaknya, sekian kali nafas dia keluarkan dari tubuhnya walaupun satu zafrah, ini ternyata kebaikan sang anak tersebut belum dinyatakan membalasnya oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini menunjukkan kebaikan dan hak seorang ibu jauh lebih besar dan lebih besar dibandingkan itu seluruhnya. Karena itulah Allah Azza wa Jalla mengingatkan para hamba-hambanya tatkala Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka dan mengingatkan mereka untuk beribadah menyembahnya, mengingat haknya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengiringinya dengan wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik dengan mereka. Disebutkan oleh Imam Abdul Barakat Al-Ghazali rahimahullah tentang penjabaran seperti apa birrul walidain. Kata beliau rahimahullah, wa ma'al walidaini bi birrihima bil khidmati bin nafsi wal mali fi hayatihima. Bersama dengan kedua orang tua yang kita miliki, maka adab yang selayaknya kita berikan kepada mereka adalah dengan berbakti kepada keduanya. Seperti apa wujud kita berbakti dengan orang tua kita? Beliau rahimahullah ta'ala menjabarkannya dan menyatakan bil khidmati bin nafsi wal mal, dengan kita berkhidmat dengan menggunakan jiwa kita, tenaga kita, demikian pula dengan harta yang kita miliki tersebut pada waktu hidupnya keduanya. Dalam arti kata, tatkala mereka membutuhkan tenaga yang kita miliki, maka kita berikan kepada mereka. Tatkala mereka membutuhkan harta yang kita miliki, maka kita berikan harta tersebut untuk mereka. Naam. Ini seluruhnya tergolong sebagai perbuatan albir di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa injazi wa'dihima ba'da wafatihima, dan merealisasikan janji keduanya setelah keduanya meninggal dunia. Mungkin mereka berwasiat, mungkin mereka memberikan janji kepada putra-putrinya tentang satu janji yang harus ditunaikan setelah meninggalnya. Maka di antara bentuk albir yang kita berikan kepada kedua orang tua kita tersebut adalah berupaya untuk kemudian mewujudkannya. Wad'a ilahuma fi kullil awqat, dan mendoakan untuk keduanya pada seluruh waktu-waktu yang kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa. Beliau menyebutkan dengan lafaz fi kullil awqat. Ini sebagai nasihat, mungkin sebagian kita ada yang jarang-jarang mendoakan orang tuanya, ya kan? Terkadang sehari enggak mesti doa, Ustaz. Kalau pas eling saja, mungkin bisa jadi waktu subuhnya, ataukah mungkin maghribnya, ataukah yang semisalnya. Nah, sering mendoakan kedua orang tua ini termasuk dari makna albir. Sehingga Allah Azza wa Jalla perintahkan dalam ayatnya, wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Dan doa seorang anak untuk orang tuanya akan bermanfaat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkhusus tatkala orang tuanya tersebut telah meninggal dunia. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan dalam hadisnya, idza mata ibnu Adam, bila mana ibnu Adam telah meninggal dunia, terputus semua amalannya kecuali tiga hal. Dari yang ketiga hal tersebut, Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, wa waladun salihun yad'ulah, seorang anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan mungkin saya akan menjawabnya pada kesempatan yang lainnya insyaallah taala. Wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafizakumullah.